السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، إخوة sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Qawaid Al-Muthla. Dia masih di kaidah-kaidah asma Allah Ta'ala, masih di kaidah kedua insyaAllah Ta'ala. Dan sebagaimana yang kita janjikan bahwasanya pada kali ini kita akan membahas tentang illah atau alasan kalangan Mu'tazilah dalam menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, illah yaitu alasan mereka, penyebab mereka. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, ketika kita tidak belajar tentang mereka, tentang bagaimana alasan mereka, itu kita tidak mungkin bisa membantah mereka. Tidak mungkin. Semua orang sepakat liberal itu batil, bahkan kekufuran. Tetapi tidak semua orang bisa membantah propaganda mereka. Ya. Ya, memang ini sudah menjadi hal yang bisa menjadi hal yang wajib bagi da'i atau du'at untuk bisa membantah firqah-firqah sesat itu. Tetapi boleh dikatakan atau mungkin bisa terlalu berani kita simpulkan bahwasanya bahkan tidak semua da'i itu memahami pemahaman mereka dan bisa mengcounter mereka. Tidak semuanya. Ya. Atau lebih berani kita katakan tidak semua da'i bahkan salafiyin. Tidak semuanya. Ya. Bila tidak kita katakan da'i secara umum, lebih-lebih secara umum, tidak peduli dengan bagaimana cara mereka berpikir, kemudian bisa kita balikan atau counter mereka. Gitu. Nah, kemudian banyak lafal-lafal dan istilah-istilah dalam akidah jemaah sekalian yang masih banyak belum kita pahami. Belum kita pahami. Disebabkan belum dipelajari. Ya. Kenapa belum dipelajari? Disebabkan juga tidak diajarkan atau tidak biasa diajarkan atau dianggap berat, walaupun memang agak berat. Tetapi jemaah sekalian, tidak ada sesuatu yang sulit kecuali Allah lah yang memudahkannya. Makanya untuk memahami hal-hal seperti ini, kita senantiasa meminta hidayah ilmu dan bayan, dan juga meminta hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla supaya bisa memahaminya. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan anak kekuatan dan kemampuan untuk memahamkan ini kepada diri anak dan juga ikhwas sekalian. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah ilmu dan taufiknya kepada antum juga, terutama anak. Ya. Ikhwas sekalian, yang akan kita pelajari ini adalah ilmu yang luar biasa, ya, yang bukan ilmu tentang hal-hal yang furu cabang sifatnya, melainkan hal-hal yang sifatnya usul. Dan disitulah akar kesesatan. Dan jangan pernah meremehkan masalah-masalah tentang Mu'tazilah, Asy'ariyah, Jahmiyah dan seterusnya. Di antara karakter dakwah Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyah adalah mereka benar-benar memperhatikan masalah tauhid, akidah dan hal-hal yang mengurangi kadar tauhid atau merusak tauhid. Di antara hal-hal yang mengurangi dan merusak adalah permasalahan-permasalahan seperti ini. Ya. Mungkin kita sebelumnya belum paham, ya Mu'tazilah biarin aja lah mereka ngomong. Liberal atau semacamnya biarin aja mereka ngomong. Ya, kita biarin, akhirnya apa? Enggak paham, kemudian tidak bisa menangkap mara bahaya yang ada pada atau datang dari mereka. Hanya sekedar konklusi mereka sesat, mereka bukan ahlu sunnah jemaah. Itu tidak cukup, ikhwan. Ketika kita mengklaim bahwasanya golongan ini keluar dari ahlu sunnah jemaah, golongan ini bukan ahlu sunnah jemaah, itu tidak cukup untuk mendakwahkan kaum muslimin bahwasanya mereka bukan ahlu sunnah wal jamaah. Melainkan kalau kita ingin mengajak orang untuk menghindari diri dari golongan-golongan sesat, kita harus mengetahui alasannya apa, gitu kan. Kalau kita cuma bisa mengatakan fulan atau kelompok ini bukan ahlu sunnah, selesai. Itu sebaiknya simpan baik-baik saja. Karena apa? Kalau misalnya kita kemudian mensiarkan bahwasanya fulan atau golongan ini bukan ahlus sunnah wal jamaah, dan kita tidak tahu kenapa mereka bukan ahlus sunnah, ntar dibalikin sama orang-orang. Kamu cuma bisa nyesatin doang, kamu gak tahu apa yang kamu sesatkan. Ayo coba, gimana? Nah, sekarang ikhwan sekalian, kita tahu, anda tanya ke antum, apakah antum sepakat bahwa saya Mu'tazilah bukan ahlus sunnah wal jamaah? Sepakat, apa alasannya? Kata ustaz saya, gitu. Hah? Kalau cuma kayak gitu doang, udah, ya gak bisa jadi da'i, gak bisa mensiarkan kepada kaum muslimin. Hanya bisa menyimpan baik-baik keyakinan tersebut bahwa saya Mu'tazilah bukan ahlus sunnah di hati masing-masing. Ya gak? Tapi kalau misalnya antum punya alasan dan punya solusi dari penyakit mereka, maka alhamdulillah. Minimal satu permasalahan, satu permasalahan asasi, tapi kulli sifatnya, asasi tapi kulli, pokok dan sifatnya universal. Contoh misalnya Mu'tazilah, anda sudah berkali-kali mengatakan, apa di antara karakter Mu'tazilah, apa propaganda usul Mu'tazilah, ha? Apa coba ikhwah? Menafikan sifat-sifat Allah. Itu dan itu salah atau benar? Salah kata antum. Mereka punya alasan enggak? Nah, ini belum kita fahami mungkin alasannya apa. Dan ketika mereka punya alasan, kita punya atau tidak solusinya? Nah, ini. Ya, solusinya tentu ya karena ini pembahasan agama, apalagi usuluddin, maka solusinya dari Al-Qur'an dan Sunnah dan pemahaman salaf, gitu kan? Kita harus tahu itu, ya. Sebelum kita beranjak melangkahkan kaki untuk mentahzir kaum muslimin dari mereka, gitu kan? Baik, ikhwah sekalian, ana minta di sini kita baca ulang ya. Kita baca ulang supaya lebih terurai lagi. Kita kan faham kaidah kedua ini, asmaullah taala a'lam wa awsaf, bahwa saya nama-nama Allah taala itu adalah a'lam. A'lam berarti nama-nama identitas, nama-nama diri, itu alam, jamak dari alam. Awsaf yaitu pensifatan-pensifatan. Berarti nama-nama ini tidak sekadar nama, melainkan mengandung sesuatu di dalamnya dari makna dan juga tentu saja sifat. Ikhwas sekalian, perlu antum ketahui bahwasanya bab sifat itu lebih luas daripada bab nama, asma. Kenapa? Karena setiap nama Allah taala itu pasti mengandung sifat. Tetapi tidak semua sifat Allah Ta'ala itu bisa dijadikan nama. Contoh misalnya, apakah Allah Ta'ala memiliki tangan? Iya. Ya. Apakah Allah dinamai dengan tangan? Tidak. Allah Ta'ala memiliki sifat itu, tetapi tidak dinamai dengan itu. Gitu. Apakah Allah Ta'ala memiliki wajah? Itu semua dua hal tadi, tangan dan wajah, ada di Al-Quran, ada di As-Sunnah. Maka apakah kemudian dengan sifat wajahnya Allah Azza wa Jalla, kita nami Allah Ta'ala adalah bernamakan wajah, sahih atau tidak? Tidak sahih, khata. Itu ada dalam kaidah insyaAllah nanti kelak suatu saat. Bab sifat lebih luas daripada bab asma, nama. Dan kalangan Mu'tazilah menafikan adanya sifat-sifat Allah Ta'ala, ya, sebagaimana Jahmiyah mereka menafikan seluruhnya juga sifat-sifat Allah. Tapi bedanya kalau Jahmiyah, mereka menafikan nama-nama juga. Ya, adapun Mu'tazilah masih menetapkan adanya nama-nama, tapi tanpa sifat dari nama-nama tersebut. Baik, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, kita lihat dalil untuk kaidah kedua, kita ulang sedikit. Wa inna ma qulna bi anha a'lam wa awsaf, kita katakan bahwasanya nama-nama Allah itu adalah a'lam, proper name, dan juga awsaf, pensifatan-pensifatan untuknya, itu dengan alasan, dengan dalil, li dalalatil qur'ani 'alaihi, disebabkan dalil Al-Qur'an atasnya, kama qafi qawlihi ta'ala, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwal ghafurur rahim, itu sudah kita bahas. Dan penafsirannya wa qauluhu wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Bagaimana di sini istidlal? Istidlalnya bagaimana? Bagaimana memahami bahwasanya Ar-Rahim itu dimaknai dengan memiliki sifat rahmat, yaitu firman Allah taala lainnya, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Dzur rahmah ini mensifati Ar-Rahim dan juga Ar-Rahman. Dzur rahmah memiliki rahmat. Dan Al-Ghafur Ar-Rahim, Ar-Rahim. Berarti di dalam lafal Ar-Rahim, terkandung makna ar-rahmah. Fa innal ayata tsaniyata dallat ala anna ar-rahima huwa al-muttasifu bir-rahmah. Sesungguhnya ayat kedua yaitu wahuwa al-ghafuru dzur-rahmah itu menunjukkan bahwasanya ar-rahim huwa al-muttasifu bir-rahmah. Bahwasanya ar-rahim dia lafal ar-rah atau nama ar-rahim itu maknanya adalah yang tersifati dengan rahmat. Oke, okay? Itu dalil dari Al-Qur'an. Dalil naqli. Kemudian dalil kedua, kita tahu bahwa saya dalam usul fiqih, ijma' ulama mengatakan dalil yang disepakati oleh ulama adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' dan Al-Qiyas. Walaupun kalangan Zahiriyah mereka menafikan qiyas 100%, tetapi penyelisihan mazhab Zahiriyah tidak mu'tabar. Penyelisihan mazhab Zahiriyah seperti mazhabnya Daud Al-Zahiri, Ibnu Hazm itu tidak mu'tabar. Melainkan yang mu'tabar jumhur yang bersepakat bahwasanya qiyas termasuk dalil. Nah, sekarang kata Syekh Utsaimin wali ijma'i ahli lughati wal 'urf dan merupakan dalil merupakan kesepakatan ahli lughah, para pakar bahasa Arab dan juga al-'urf dan juga 'urf, 'urf ya itu tradisi. Dua orang di sini. Antum jangan tidur. Jangan bobok di sini. Syekh jangan bobok, ya. Bangun. Nah, sini kesepakatan ahli lughah dan juga 'urf itu tradisi. Annahu la yuqal, tidak mungkin dikatakan 'alimun illa liman lahu 'ilm. Tidak mungkin ada dikatakan alim tapi enggak punya ilmu. Pasti tidak akan dikatakan alim kecuali pasti dia punya ilmu. Lah bagaimana seseorang bisa dikatakan alim kalau enggak punya ilmu? Ya. Itu kan secara logika tradisi dimanapun berlaku. Wala sami'un illa liman lahu sam'. Dan tidak mungkin disebut sami' kecuali kalau misalnya dia punya apa? Pendengaran. Ya. Kemudian wala basirun illa liman lahu basar, dan tidak punya dan tidak bisa dikatakan basir maha melihat kecuali kalau dia punya penglihatan. Nah, kalau misalnya enggak punya penglihatan maka berarti buta dong. Kalau misalnya enggak punya pendengaran berarti tuli, maka enggak tersifati dengan melihat, enggak tersifati dengan mendengar. Makanya ikhwah sekalian, lama-lama kalau misalnya kita ikuti trik Mu'tazilah atau jalurnya pemahaman mereka Mu'tazilah apalagi Jahmiyah, itu ujung-ujungnya ateisme. Ujung-ujungnya adalah apa? Bahwasanya Tuhan itu hanyalah khayalan di benak semata. Karena tidak tersifati dengan apapun. Ya. Itu, lihat. Kita tahu bahwasanya Mu'tazilah itu mereka mengandalkan logika, rasio itu menjadi number one buat mereka. Walaupun mereka menetapkan kaedah-kaedah kadang dari Al-Quran, tapi dimizankan dengan rasio. Itu kalau Mu'tazilah. Tetapi lihat bagaimana Allah Ta'ala menghukumi golongan dan siapapun kaum yang mereka mendahulukan peran rasio dibandingkan peran nas atau wahyu, akal duluan dibandingkan wahyu, maka Allah akan menghukum mereka ketergelinciran konklusi dari akal mereka sendiri. Mereka akan terlihat semakin bodoh seperti keledai, padahal mereka itu super rasional. Bayangkan, orang liberal kita sering lihat mereka itu selalu menggunakan rasio, tapi kita melihat kebobrokan rasio mereka, kebobrokan hasil dan natijah dari pemikiran mereka sendiri. Ini menunjukkan kelemahan manusia dan hukuman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sengaja menyimpang dari wahyu Allah Azza wa Jalla, bahkan menentangnya. Ya, jadi ujung-ujungnya apa? Tuhan Allah Taala tidak tersifati dengan apapun. Lalu bagaimana kita? Terus gimana dong? Ya, itu adalah ujungnya apa? Hanyalah gambaran, hanyalah khayalan, hanyalah anggapan di benak kita semata. Ini sebenarnya apa berarti? Ini menganggap kenihilan adanya Allah Azza wa Jalla, hanyalah formalitas Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak tersifati apa dengan apa-apa, tapi ada nama. Itu pun terpaksa kalangan Mu'tazilah menetapkan adanya nama disebabkan apa? Karena sudah terlanjur ada di Al-Qur'an. Kalau mereka bilang Allah tidak punya nama, oh sudah terlanjur di Al-Qur'an kan? Kalau mereka bilang Allah Ta'ala tidak punya nama, otomatis mereka sama dengan Jahmiyah 100% gitu. 100% sama dengan Jahmiyah. Enggak punya nama, enggak punya sifat. Lalu siapa yang antum sembah kalau gitu? Ketika antum bilang ya Ghafur ya Rahim, siapa yang antum panggil kalau gitu? Kalau enggak punya nama. Ya. Kalau tidak punya sifat, hanyalah gambaran semata di pikiran, lalu kenapa antum minta kepada zat yang tidak memiliki sifat? Ya. Begitu kan? Makanya itu lihat, orang kalau mengandalkan akalnya sendiri, dia akan bingung dan membingungkan. Tapi kalau orang mengandalkan nas wahyu Al-Qur'an As-Sunnah dan merujuk kembali ke pemahaman salaf, maka akan Allah Ta'ala permudah jalannya. Gitu. Oke. Okay. Nah, sekarang wa bihadza, ini ana langsung aja yang baca ya. Karena ini sudah dibaca pekan lalu. Kita ngulang aja, tetapi nanti ada banyak faedah tambahan insyaallah dari kita. Wa bihadza ulima dhalalu man salabu asma'allahi ta'ala ma'aniha min ahli ta'til. Dan dengan bihadza, dengan dalil Quran, dengan dalil kesepakatan ulama bahasa dan urf, dan juga dengan kaidah yang kita pelajari ini insyaallah, ulima, diketahuilah dolal, kesesatan, man salabu asma Allah Ta'ala ma'aniha, kesesatan orang-orang yang menafikan makna-makna dari nama-nama Allah. Ini siapa yang disinggung ikhwah? Siapa yang beliau singgung? Kalangan siapa? Mu'tazila. Min ahli ta'til, dari kalangan ahlu ta'til. Kalangan ahlu ta'til. Anda sudah pernah jelasin belum ahlu ta'til? Udah. Ahlu ta'til, ta'til terbagi menjadi berapa? Empat golongan kan? Tetapi lebih ringkasnya, ta'til ada kulli, ada juz'i. Ta'til itu ada yang kulli dan ada yang juz'i. Bagaimana yang kulli itu? Kulli itu ta'til sifatnya universal, yaitu semua dinafikan. Itu ta'til. Ya. Kalau ta'til juz'i itu setengah-setengah, setengah dinafikan, setengahnya enggak. Nah, itu intinya gitu aja udah. Ya, itu dua, ada ta'til kulli, ada ta'til juz'i. Ta'til kulli universal, yaitu semua nama Allah, semua sifat Allah dinafikan, enggak ada itu, ya kan? Ini ta'til kulli ini Jahmiyah akarnya ini. Ya, kalau ta'til juz'i itu masih setengah-setengah. Ya, seperti Syairah ya. Sebagian sifat dinafikan hakikatnya dan ditakwil dan seterusnya dan seterusnya. Makanya apakah kalangan Maturidiyah itu juga dikatakan ahlu ta'til atau mu'attilah? Iya atau tidak? Maturidiyah. Iya atau tidak? Iya. Termasuk kalangan mu'attilah. Apakah ada sisi Jahmiyah mereka? Ada atau tidak? Jawab, yang berani jawab. Ada atau tidak? Apakah mereka memiliki sisi Jahmiyah? Jawab. Ini berarti Anda sia-sia nih, Anda 10 pertemuan. Ada. Dari segi apa? Menafikan hakikat sebagian sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Semua ahli ta'til yang empat itu yang kemarin kita sebutkan, itu semuanya memiliki kadar sisi Jahmiyah masing-masing. Yang satu dan kedua kan itu udah jelas Jahmiyah. Yang tiga dan empat, yang tiga Mu'tazilah ya kan, yang keempat Asy'ariyah, Kullabiyah dan Maturidiyah ya enggak. Yang ketiga itu Mu'tazilah, Zaidiyah ya kan, Imamiyah, Rafidhah dan sebagian Khawarij bukan kalau salah. Ya. Nah, tiga dan empat ini apakah ada sisi Jahmiyahnya atau tidak? Ada dari sisi menta'til dan menafikan sebagian dari asma atau sebagian dari sifat atau seluruh sifat. Ya, menafikan seluruh sifat nomor tiga itu. Ya. Taib. Kita ini menyinggung ahli ta'til. Ahli ta'til yang dimaksud di kitab Qawaid Mutlaq halaman sekian ini, yaitu siapa? Mu'tazilah. Jadi antum nanti ketika baca kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya atau Ibnu Qayyim, ketika disebutkan ahlu ta'til, itu antum punya gambaran siapa yang dimaksud ahlu ta'til ini, siapa nih maksudnya? Ahlu ta'til itu bisa empat golongan tadi, imma Jahmiyah mutlak, imma Jahm bin Sofwan, imma Mu'tazilah Rafidah, Imamiyah, Zaidiyah dan sebagian Khawarij, dan lima yang keempat Kullabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Siapa yang dimaksud ahlu ta'til itu? Ketika antum membaca, antum perhatikan konteksnya. Bisa jadi yang dimaksud adalah Jahmiyah, bisa jadi yang dimaksud adalah Mu'tazilah, bisa jadi yang dimaksud adalah Asy'ariyah. Berarti membaca kitab-kitab itu perlu ilmu lagi, kitab-kitab akidah. Ya. Begitu ikhwan. Antum kenal kitab Fathul Bari? Pada diam. Fathul Bari sering dengar? Bisa baca atau tidak? Yang bisa bahasa Arab dari antum, bisa atau tidak baca kitab Fathul Bari? Antum sekarang bilang Fathul Bari itu kitab luar biasa enggak? Luar biasa enggak tuh kitab? Luar biasa. Emang pernah baca antum? Nah, itu masalahnya. Kita kadang-kadang mensifati dan menghakimi padahal enggak tahu. Cuma hanya apa? Ngelihat penampakannya saja besar, panjang. Tulisannya gundul. Oh, ini bagus nih kitab. Ah. Ini adalah obrolannya kalangan awam kalau kayak ini. Maksudnya di sini bukan menggebuah si antum atau kita enggak aku mah apa tuh, bukan gitu maksudnya. Di sini maksudnya kita mesti sadar ikhwah sekalian. Kalau kapasitas kita belum ya, maka jangan terlalu tinggi sekali melambungnya gitu. Jadi kita lihat Fathul Bari masyaallah, kita bagus ini. Antum pernah baca itu? Belum pernah sih. Nah. Terus dari mana antum bisa mengeluarkan konklusi dan penghakiman bahwasanya kitab itu bagus? Karena besar ukurannya. Loh, kitab aliran sesat ada yang lebih besar dari itu. Ya kan? Terus dari mana? Karena ada Ustaz Miranda ngebahas itu. Enggak bisa kayak gitu dibilang. Berarti belum ke dalam hakikat asalnya. Ini yang namanya ketika orang-orang awam melihat dan memahami sesuatu hanya dengan basar, bukan dengan basirah. Ya enggak? Kalau misalnya menghakimi dengan basar, itu adalah kompetensinya kalangan awam. Ana bukan ngejek antum ya, afwan ya. Enggak, ini supaya kita masing-masing tahu kapasitas loh jemaah sekalian. Ketika kita menilai sesuatu hanya dengan basar penampakan, fulan jenggotan, fulan cingkrangan, salafi insyaallah. Maka itu apa? Pandangan awam ya enggak? Tetapi kalau kita melihat dari sisi ilmu, dari sisi tafaqquhnya, itu baru dengan basirah. Maka itulah kompetensinya ya, orang siapa? Orang yang berilmu. Ketika kita ukur diri masing-masing, antum ukur diri antum masing-masing. Saya menilai kitab ini, saya menilai pelajaran ini, saya menilai Ustaz Fulan itu dari penampakannya semata atau dari ilmunya atau dari apa? Coba gitu. Lihat kapasitas diri ya. Gitu ikhwah ya. Baik. Sampai mana kita tadi? Jadi ahlu ta'til, istilah ini ketika kita mendapatkan di kitab-kitab, ketika kita jelaskan ahlu ta'til itu siapa aja, antum menghafalkan itu klasifikasi, itu lebih mempermudah dalam membaca kitab-kitab. Nih, dan itu penting kalau memang kita mau menuntut ilmu secara kontinu, bukan musiman. Penting ini dan harus kalau memang kita menuntut ilmu secara konsisten dan konstan. Adapun kalau kita cuma menuntut ilmu sebagai rihlah semata, ya sebagai entertaining semata, ini enggak perlu seperti ini. Ya, enggak perlu. Ya. Nah, mereka ahlu ta'til yang kita sebut Mu'tazilah ini, khususkan Mu'tazilah, kan berkata, "Inna Allah Ta'ala sami'un bila sama', wa basirun bila basar, wa 'azizun bila 'izzah." Allah Ta'ala dinamai sami', karena sudah ada dalam Quran, tetapi tidak memiliki pendengaran, sama'. Allah Ta'ala dinamai basir, wa huwa bikulli syai'in basir, karena ada dalam Al-Quran, tapi tidak tersifati dengan basar. Wa'azizun bil'izzah, dan seterusnya. Wa'allalu dhalika, dan mereka memberikan alasan dengan itu, bi'anna thubut as-sifati yastalzimu ta'addudal qudama. Alasan mereka apa? Bahwasanya menetapkan, ini penting nih, ikhwah, perhatikan, garis bawahi dan hafalkan alasan mereka. Thubut as-sifati yastalzimu ta'addudal qudama. Ya. Bahwasanya thubut, menetapkan, mengikrarkan adanya sifat-sifat Allah itu yastalzim, berkonsekuensi ta'addud. Apa ta'addud? Senyum-senyum aja. Ta'addud apa? Berbilangnya kudama. Oh, jadi Ibnu Qudamah ada di sini. Ah, ini Bahlul ini berarti. Kok Qudamah dibilang Ibnu Qudamah? Bukan Ibnu Qudamah. Qudamah itu jamak dari Qadim. Oke. Okay. Nah, ada pengen antum semua nanti berijma' untuk faham makna Qadim. Qadim lawan kata hadis. Ini kita udah masuk ke dalam bab istilah-istilah ahlul kalam. Ya. Apakah qadim itu ada dalam bahasa Arab? Ya iyalah emang ini bahasa Arab. Hadis bukan hadis tapi hadis. Qadim qaf dal ya mim. Hadis ha alif dal sa. Ya, pahami baik-baik. Istain billah. Minta tolong sama Allah untuk memahaminya. Begini ya ikhwah sekalian. Asal kita punya dalam suatu pengistilahan, mesti kita perlu mengetahui asalnya makna bahasa, ya enggak? Karena bagaimanapun istilah ini awalnya dari bahasa, ya enggak? Maka ayo kita coba dari bahasa Arab qadim itu bisa bermakna lama, ya kan di kita ya? Lama. Atau kalau di bahasa Arab kan itu adalah ma taqaddama ala ghairihi wa sabaqahu al-adam. Ini asalnya nih. Ini asalnya, perhatikan baik. Ma taqaddama ala ghairihi wa sabaqahu al-adam. Ma taqaddama ala ghairihi wa sabaqahu al-adam. Ana nanti akan tanya ke antum maknanya. Walaupun enggak dalam bahasa Arab ya. Ma taqaddama ala ghairihi wa sabaqahu al-adam. Ma taqaddama ala ghairihi. Apa artinya? Ma taqaddama, apa yang mendahului selainnya? Ahsan. Apa yang mendahului selainnya wa dan sabaqahu al-adam. Dan telah didahului oleh ketiadaan. Pahami? Fahami baik-baik. Dia ada sebelum sesuatu dan sebelum ada dia itu ada ketiadaan. Gimana Pak Anwar? Bisa difahami jelas? Pak? Hah? Enggak bisa, ini lupa lagi. Apa yang mendahului selainnya dan didahului ketiadaan sebelumnya? Pikirkan baik-baik itu. Apa yang mendahului selainnya dan telah didahului oleh ketiadaannya? Paham gak di sini antum? Paham gak nih? Ini asal dari makna bahasa qadim. Asal dari makna bahasa Arab untuk qadim. Tafsirannya ini. Ada tanya antum paham gak? Atau perlu penjelasan lagi gak? Perlu jelaskan gak? Ah gitu dong. Sebelum anda ngejelasin, siapa yang sudah paham? Siapa yang sudah paham? Belum ada? Ya udah. Atau takut salah? Nanti disuruh jelasin lagi. Tadi apa yang pertama? Ma taqaddama ala ghairi. Bahwasanya lafal qadim itu adalah apa yang mendahului selainnya. Misal, anda ngajar kuaid mutlak di sini sudah 2 bulan mungkin, 2 bulan anggap ya. Ustaz Sulam mengajar kajian kitab. Taib. Siapa di sini yang disebut qadim? Sesulam kan? Dalam pengajarannya kan? Dan siapa yang disebut hadis? Ana, gitu kan? Ustaz. Tahu kan? Jadi qadim itu lama, hadis itu yang baru datang. Oke? Okay? Itu asal dari bahasanya. Hadis itu jadid gitu loh. Ya kan? Ini kita baru ngomongin bahasa ya. Belum ke pemahaman kalam. Pemahaman ilmu kalam maksudnya, ilmu filsafat. Oke? Qadim berarti Ustaz Sulam. Karena kenapa Ustaz Sulam disebut qadim dan Anda sebut harif jadid? Gitu kan? Tetapi apakah pengajarannya Ustaz Sulam itu sabaqahul adam? Dimulai dari ketiadaan sebelumnya? Iya, ya kan? Coba 10 tahun lalu apakah ada pengajian beliau? Ada? Belum atau sudah ada? Atau 50 tahun lalu? Bahkan masjidnya mungkin belum ada. Ah, berarti ya, itu qadim ya. Qadim tapi ya tetap diawali sebelumnya dengan ketiadaan. Paham enggak di sini? Ini makna qadim. Jadi qadim itu mutlak maknanya lama. Sesuatu yang lama. Dan suatu hal atau zat yang sifatnya lama dari makhluk itu pasti sebelumnya ada apa? Ketiadaan, ya atau tidak? Begitu. Paham ya di sini ya? Itu dari segi makna bahasa saja. Kemudian lafal qadim ini dipakai oleh ahli kalam. Ya, dipakai oleh ahli kalam dengan penggeseran makna. Ya. Lihat ahli kalam Jahmiyah, ahli kalam itu suka make istilah-istilah yang mujmal. Anda kan sudah pernah naik itu. Antum tahu enggak makna qadim? Hadis, hayiz, arab, ya, kemudian jauhar. Tahu artinya itu semua? Hah? Enggak tahu. Nanti satu persatu. Apa arti jauhar misalnya? Satu pengajian kita bahas. Jangan, wah, kapan kita majunya? Justru ini kemajuan insyaallah. Jadi qadim dan hadis, oke? Paham makna bahasa sudah. Sekarang makna versi ahli kalam. Kalau versi ahli kalam, qadim itu adalah ma lam yasbaqhu adamun. Nah itu. Ma lam yasbiqhu adamun. Anda ulangi lagi. Ma lam yasbiqhu adamun. Apa artinya itu? Yang qadim menurut pengertian mutakallimin atau ahlul kalam, terutama Mu'tazilah, adalah yang tidak didahului dengan ketiadaan. Yang tidak didahului dengan ketiadaan. Pahami baik-baik kalimat ini. Pahami baik-baik. Yang tidak didahului dengan ketiadaan. Kelas. Sekarang berarti qadim itu siapa? Hah? Allah. Adakah lain selain Allah Ta'ala yang pantas untuk disifati dengan ma lam yasbiqhu adam? Enggak ada, hanya Allah Ta'ala kan? Oke? Nah, qadim ini ikhwas sekalian merupakan lafal yang sangat diandalkan oleh kalangan Mu'tazilah dan keumuman Ahlul Kalam. Antum coba cari di Google qadim. Antum akan menemukan mereka sendiri tidak mendefinisikan dengan rapih. Maksudnya, antum cari apa arti qadim, apa arti qadim. Antum enggak bakal tersembuhkan kehausan antum mengenai makna lafal qadim ini. Muter-muter penjelasan tentang qadim. Padahal intinya qadim itu adalah apa sebenarnya menurut mereka? Ma lam yasbiqhu adam. Apa yang keberadaannya tidak pernah didahului oleh ketiadaan. Dan itu hanya siapa? Allah berarti kan? Nah. Muskilahnya ikhwas sekalian. Muskilahnya dengan pemahaman lafal ini kemudian Mu'tazilah membentuk mazhabnya dan usulnya. Makanya dalam sekte Mu'tazilah itu ada yang disebut al-usul al-khamsah. Lima pondasi Mu'tazilah. Di antaranya pondasi yang terpenting tauhid. Tapi tauhid versi mereka itu jauh beda, bahkan bertentangan dengan tauhid versi Ahlussunnah wal Jamaah. Ini pembahasan masih panjang. Antum hari ini libur enggak, ikhwah? Libur? Boleh sampai jam 9? Beneran anak kuat sampai jam 9. Hah? Tapi baterainya enggak kuat. Enggak. Bercanda aja, antum jangan merasa ini. Enggak, yang punya hajat silakan, mungkin boleh keluar enggak apa-apa. Tapi ini pelajaran insyaallah penting. Jadi tadi qodim apa? Antum hafalkan, ma lam yasbiqhu adam, dan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Oke. Okay. Itu satu makna dari definisi qodim versi Ahlul Kalam. Ada definisi qodim versi Ahlul Kalam yang maknanya agak beda sedikit. Ini anak kasih tahu ini supaya nanti kedepannya antum gak bingung. Biarin bingung sekarang. Ya. Anak lihat sebagian dari antum bingung gak apa-apa. Bagus. Berarti mikir. Ya. Kalau gak bingung, imma tahu sudah dan imma tidur. Nah, kalau tidur gak bingung itu. Ya kan? Tapi anak kasih tahu ini sekarang. Qadim versi kedua, tapi sebenarnya gak jauh beda maksudnya. Ma la yata'allaku wujuduhu bil ghair. Ma la yata'allaku wujuduhu bil ghair. Ana ulangi, ma la yata'allaku wujuduhu bil ghair. Ma la yata'allaku wujuduhu bil ghair. Apa maknanya? Ma la yata'allaku wujuduhu bil ghair. Keberadaan dia tidak bergantung pada selainnya. Ya, sahih, hasan. Apa yang keberadaan dia tidak bergantung pada selainnya. Nah, ini berarti seperti as-samad, ya. Atau tidak berkaitan atau tidak bergantung pada selainnya. Oke? Okay? Apa yang keberadaannya tidak bergantung pada selainnya. Itu qodim makna versi kedua dari Ahlul Kalam. Ya. Antum mungkin coba tanya orang-orang yang belajar filsafat. Ya. Misalnya mereka mempelajari akidah Maturidiyah. Tolong jabarkan makna qodim. Mereka akan menjabarkan dengan membingungkan antum. Tapi tadi jelas enggak maksudnya? Jelas enggak definisinya? Jelas, pikirkan sedikit, jelas itu definisinya. Itu maksudnya mereka. Kalau yang pertama tadi apa? Malam yasbiquhu adam. Ya? Yang tidak didahului dengan ketiadaan sebelumnya. Baik. Lawan dari qadim kan hadis, ya kan? Hadis. Lawan dari qadim adalah hadis. Berarti hadis adalah apa yang apa keberadaannya didahului oleh ketidakan. Kita semua hadis, bukan hadis dalam pengertian Ahlul Kalam, gitu ya atau tidak? Semua alam semesta dan makhluk itu berarti sesuatu yang hadis. Ini kita lah udah bicara ranah Ahlul Kalam, ya. Oke, pengertian qodim kedua apa tadi? Ma la yata'allaku wujuduhu bil ghair. Itu siapa yang tersifat gitu? Allah Azza wa Jalla, ya enggak? Allah Ta'ala tidak bergantung pada siapapun, ya kan? Allahus Samad. Lawan kata qadim adalah hadis. Berarti lawan kata qadim dengan pengertian kedua ini, hadis maknanya adalah ma yata'allaku bi ghairihi. Apa yang keberadaannya membutuhkan apa berkaitan berikatan dengan selainnya. Makhluk ini hadis, enggak berarti dalam pengertian ini semua dari kita berarti hadis dalam pengertian ini, karena kita bergantung kepada selain kita, baik kepada Allah Azza wa Jalla tentunya pertama kali, maupun sosial bergantung pada selainnya, ya enggak? Ya, berarti hadis kita ini. Ini dalam pemahaman Ahlul Kalam. Udah paham belum di sini, ikhwah? Pokoknya semua harus paham, karena kalau anda terusin, ada yang belum paham atau semua atau mayoritas belum paham, anda enggak mau nerusin, enggak paham nanti. Paham enggak di sini qodim di sini hadis? Jujur, paham atau enggak? Ada yang belum paham, ngomong sama anak. Ada yang belum paham, bilang sama anak. Hah? Jangan di sini enggak mau bilang, nanti di luar baru bilang, aku anak enggak belum paham. Di sini bilangnya sebelum kita lanjutkan perjalanan kita. Atau anda bubarin dulu di kajian, baru nanti ketahuan yang belum paham siapa. Dah ya, paham semua insya Allah. Dah. Oke. Tadi alasan kata Syekh Utsaimin, mereka bilang bahwasanya menetapkan sifat-sifat Allah yastalzim ta'addudal qudama. Bahwasanya menetapkan sifat-sifat Allah itu berkonsekuensi menggabungkan apa? Pembilangan apa? Beragam hal-hal yang sifatnya qadim. Qadim versi filsafat, qadim versi ahli kalam, ya. Jadi merangkap, kalau misalnya kita bilang Allah Ta'ala bersifat mendengar, Allah Ta'ala bersifat memiliki ilmu, Allah Ta'ala bersifat dan seterusnya, sudah dari sifat-sifat Allah. Kata Mu'tazilah, kalau kamu ahlu sunnah bilang kayak gitu, sama dengan kamu telah mengumpulkan beragam kul qadim. Berarti kamu sama dengan mengumpulkan atau menjamak adanya beragam Tuhan. Paham atau enggak di sini, Ifa? Gimana? Antum paham enggak, Ifa? Tadi anak mungkin antum paham enggak? Kalau antum bilang Allah Ta'ala memiliki sifat, dan sifat Allah itu satu atau banyak? Banyak. Antum tetapkan gitu kan, banyak sifat Allah Ta'ala, dan itu sesuai dengan khabar dari Allah dan Rasulnya. Sifat Allah Ta'ala mendengar, sifat Allah Ta'ala melihat, sifat Allah Ta'ala mengetahui, sifat Allah Ta'ala marah, sifat Allah Ta'ala dan seterusnya, ridho dan seterusnya. Mu'tazilah bilang ke antum, ya akhi, kalau antum bilang Allah memiliki sifat ini, Allah memiliki sifat ini, Allah memiliki sifat ini, Allah memiliki sifat ini, kan? Misal, misal, antum ahlu sunnah. Anggap anda sedang berbicara kepada setiap dari antum. Ada Mu'tazili, misal, na'udzubillah ya. Misal, antum bilang Allah Ta'ala memiliki sifat mendengar, ya. Ahlu sunnah, ya kan? Antum bilang gitu kan? Anggap ada Mu'tazilah, anggap, misal aja. Antum ahlu sunnah bilang Allah Ta'ala itu memiliki sifat melihat, ya atau tidak? Antum bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat ilmu, mengetahui, ya atau tidak? Baik, sekarang saya tanya ke antum. Allah itu qadim atau tidak? Antum anggap antum sudah paham istilah qadim versi Mu'tazilah. Allah itu qadim atau tidak? Qadim. Karena tidak dilalui oleh sekarang anda bilang antum. Antum bilang Allah Ta'ala bersifat ilmu, ilm, alim, ya. Iya atau tidak? Ilmu Allah yang antum bilang itu sifatnya, itu qadim atau tidak? Qadim? Apakah ilmu Allah yang antum sifati Allah dengan ilmu tersebut, ilmu tersebut adalah sebelumnya tidak ada? Anda tanya nih, Anda Mu'tazilah, Anda anggap itu. Bingung? Antum kan bilang Allah Ta'ala memiliki sifat ilmu, ya kan? Baik, berarti ilmu Allah ada kan, kata antum? Nah, ilmu Allah ini sebelumnya, sebelum keberadaan ilmu Allah itu ada atau tidak ilmu Allah? Ada, berarti ini ilmu Allah sifatnya qadim atau tidak? Baik, antum bilang Allah Ta'ala memiliki pendengaran, ya atau tidak? Ya. Pendengaran Allah itu, apakah sebelumnya tidak ada pendengaran? Atau selalu ada? Selalu ada. Berarti ini qadim bukan pendengar Allah. Antum sudah menetapkan dua Tuhan di sini. Dua sifat qadim. Paham enggak di sini? Agak-agak bisa masuk enggak? Belum, tapi belum ini banget kan? Tapi udah mulai nih jalannya. Ada lagi, ana jebak antum lagi. Antum kok kayak gitu enggak bisa jawab kan? Belum bisa maksudnya, belum bisa kan jawabnya? Itu, ini pun antum sudah paham kayak gini tadi omongan anda, karena udah belajar kan barusan. Coba kok belum belajar, antum gak paham, apa sih antum nanya kok kayak gitu aneh. Ya kan? Gitu. Jadi kalau kita mau tahu keserta Mu'tazilah menghakimi mereka benar-benar keluar dari Ahlus Sunnah atau bukan Ahlus Sunnah, itu pahami dulu cara berpikir mereka sebelum kita membantah. Gak mungkin kita bisa membantah sesuatu dan kita tidak paham cara berpikir mereka, gitu kan? Lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membantah Mantiqiyin, membantah Mu'tazilah, membantah Asy'ariyah. Tapi sebelum membantah, beliau menguasai pemahaman mereka. Gitu, menguasai keilmuan itu. Baik, ana ulangi lagi. Qadim, kita sepakat nih Syekh, ana anggap Mu'tazili antum Ahlus Sunnah. Para masyayikh sekalian, kita sepakati dulu di sini, ikuti istilah ana. Qadim itu adalah adalah apa yang keberadaannya tidak didahului oleh ketiadaan, oke? Dan itu adalah siapa? Allah. Antum sepakat Ahlus Sunnah? Sepakat. Oke. Oke. Adapun hadis itu adalah yang keberadaannya didahului oleh ketiadaan dan itu makhluk semuanya. Oke? Oke. Sekarang ikhwah sekalian Ahlus Sunnah, antum kan menetapkan sifat-sifat Allah. Benar atau enggak? Antum bilang Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, ya atau tidak? Ya. Sekarang anda tanya ke antum ikhwah sekalian Ahlus Sunnah. Tangannya Allah itu sifatnya qadim atau tidak? Qadim. Berarti antum sudah terjebak ikut ana nih, ikut istilah ana nih. Qadim, oke. Okay? Qadim ini berarti kan keberadaannya tidak didahului dengan ketiadaan kan ya? Oke. Okay. Allah Subhanahu wa taala kata antum memiliki wajah ya? Enggak, anda kayak ngomong apa gitu kayak ngomong. Anda kayak ngomong sama jin gitu ya. Nurut aja ya. Nah, kata antum Allah Ta'ala memiliki wajah. Nah, berarti wajah Allah itu qadim atau enggak? Karena kan sebelumnya tidak didahului dengan ketiadaan ya, berarti memang ada selalu kan? Kemudian kata antum Allah Ta'ala memiliki sifat rahmat ya? Iya atau tidak? Iya. Sifat rahmat Allah itu apakah dia qadimah atau enggak? Qadimah. Qadim karena itu selalu ada pada Allah dan sebelumnya tidak didahului dengan ketiadaan kan ya? Sekarang antum berarti telah menetapkan beragam qadim pada Allah Azza wa Jalla dan itu tidak mungkin. Itu sama dengan antum menetapkan, tadi udah ana disebutkan tiga sifat, menetapkan tiga model Tuhan yang berbeda. Paham enggak? Paham enggak makna dari ta'addud al-qudama di sini? Antum taunya ta'addud zaujat saja. Ta'addud al-qudama berarti mengadakan adanya hal-hal yang sifatnya qadim tapi terpisah. Paham enggak di sini? Gimana cara counternya ya? Mu'tazilah benar juga ya, pinter mereka. Pinter ngelabuhin orang. Berarti kalau antum menetapkan ada 30 sifat Allah sama dengan 30 Tuhan. Makanya Mu'tazilah itu sama Asy'ariyah berantem terus ya, karena Asy'ariyah bilang ada 7 sifat, Maturidiyah nambah 1 sifat takwin. Berarti Tuhannya ada 7 itu, ya kan? Iya, makanya Mu'tazilah sama Asy'ariyah itu berantem sebenarnya. Tapi Asy'ariyah belakangan mirip-mirip dengan Mu'tazilah malah ikut-ikutan. Gitu, udah paham ta'addud al-qudama di sini? Nah, kemudian ana masih ngobrol nih sama antum nih Ahlus Sunnah, ya kan? Jadi kalau kayak gitu, kita bilang gini, akhi Ahlus Sunnah, antum berarti udah setuju ya, ini ada ta'addud al-qudama. Yaitu ada qadim ini, sifat qadim untuk rahmat, sifat qadim untuk ini. Dan itu muhal, tidak mungkin tergabung pada Allah Azza wa Jalla sifat-sifat yang sifatnya qadim tersebut. Karena Allah itu qadim atau tidak menurut antum? Qadim. Tidak didahului dengan ketiadaan. Allah itu selalu ada ya kan? Wajibul wujud selalu ada. Nah, kalau ditambah dengan sifat-sifat itu, berarti antum nambah-nambah sesuatu yang keberadaannya tidak didahului dengan ketiadaan. Berarti bersaing dengan Allah Azza wa Jalla. Antum telah menetapkan lebih dari satu Tuhan. Itu syirik, itu kufur. Gak boleh seperti itu. Antum mana ceramain kayak gitu? Ngelongo aja kan? Boneng juga nih kan orang-orang kaskus. Bener juga ya. Paham gak di sini maksudnya? Paham di sini? Jalur pikirnya paham? Nah, udah gitu. Gini. Ya, kan tadi antum sepakat ya, berarti qadim ya. Berarti sekarang antum setuju nggak kalau sifat-sifat itu ya kan, qodim sifat-sifat itu, berarti sifat-sifat itu tidak ada pada diri Allah. Antum setuju enggak? Anggap aja bilang setuju ya. Ah, berarti tidak ada itu sifat-sifat itu pada diri Allah. Kita enggak mensifati Allah dengan nama-nama, dengan sifat-sifat tersebut. Adapun nama-nama ya, karena memang tertera di Al-Qur'an Allah memperkenalkan dirinya, maka memang itu nama-nama Allah Ta'ala. Tetapi sifat-sifatnya, oh enggak kita tetapkan kepada Allah, karena itu malah jadinya menambah-nambah Tuhan jadinya. Ah, gitu kan? Ah, udah, biarkan subat itu merayap di pikiran antum. di sini rancunya ya ikhwah sekalian. Jadi Mu'tazilah menetapkan sifat menetapkan istilah ya, dan mereka membuat pemaknaan istilah tersebut versi pikiran mereka, dan kemudian melazimkan kaidah-kaidah atau melazimkan pemikiran orang sesuai dengan pemikiran mereka ya. Padahal sebenarnya itu mudah ikhwah sekalian, mudah sekali. Jadi mereka yang buat sendiri, mereka menangkai sendiri, dan kemudian mereka melazimkan orang, dan mereka mengelabui orang dengan itu. Ketahuilah bahwasanya ta'addud as-sifat la yastalzim ta'addud al-a'yan al-a'in ya, atau ashkhos boleh. Bahwasanya beragamnya atau berbilangnya sifat itu tidak mesti berkonsekuensi berbilangnya zat. Ya atau tidak? Antum itu ada yang tersifati jelek sekaligus menyenangkan, ya kan? Misalnya Ahmad misalnya. Ahmad ini jalan-jalan. Sucipto misalnya. Sucipto ini orangnya mukanya jelek tapi menyenangkan. Itu udah berapa sifat? Dua. Ya kan? Berarti beragamnya sifat dalam suatu zat tidak melazimkan adanya perbedaan zat atau beragamnya zat. Jadi satu sifat satu zat bahkan bisa beribu sifat di dalamnya, ya atau tidak? Iya, bisa. Ya gitu kan? Gitu cara berpikirnya. Ya dibales kemudian sama Mu'tazilah. Antum udah merasa kayak hero ya. Ya, manhaj salaf nah, pasti menang manhaj salaf. Kemudian dijawab lagi oleh Mu'tazilah dengan tersenyum. Antum salah. Antum mengkiaskan itu dengan manusia. Ayo, antum musyabbihah telah mengkiaskan itu semua dengan manusia. Allah adalah Allah Azza wa Jalla, qadim. Tidak didahului oleh ketiadaan, sementara yang antum contohkan adalah manusia dan sifat-sifatnya yang didahului oleh ketiadaan, karena manusia itu hadis dan sifat-sifatnya adalah hadis. Ya atau tidak? Mate kon ya. Manusia itu mungkin si Sujito antum bilang jelek. Keberadaan jeleknya itu apakah qodim atau hadis? Antum jawab apa? Hadis. Karena dulu Sucipto enggak jelek, bahkan Sucipto enggak ada dulunya. Ya kan? Antum bilang Sucipto menyenangkan, sifat menyenangkan Sucipto itu qodim atau hadis? Antum bilang hadis. Sementara sifat Allah antum bilang qodim, enggak bisa antum menyamakan yang qodim dengan yang hadis. Mau tiar mati yo. Ah. Ya kan? Ah, itulah syubhat ya. Ana biarkan aja syubhat ini menggaung di benak antum. Gitu ya kan ya. Nah, maka kemudian enggak gitu dulu. Anda enggak mau jawab dulu. Udah sampai situ dulu yang penting. Antum pikirin aja dulu. Tapi jangan yakini mereka benar ya. Benar juga ya. Gitu kan? Enggak, jangan bilang gitu. Cuman ini modal dulu supaya antum pahami dulu. Paham memahami gaya berpikir mereka itu kadang butuh waktu berjam-jam loh. Ya. Gitu ya. Antum pahami dulu itu. Sehingga ketika mereka mengatakan qodim dan hadisnya ini dengan istilah-istilah ini, akhirnya kemudian mereka mengatakan inilah asal atau asas agama kami, di antaranya adalah tauhid. Di antaranya adalah tauhid. Jadi usul khamsah mereka, pertama tauhid, kedua manzilah baina manzilatain, kemudian ketiga adl, keempat wa'ad dan wa'id, kelima amar ma'ruf nahi munkar. Tapi semua itu ya memiliki apa? Perbedaan konsep dan gambaran atau prinsip dengan ahlus sunnah wal jamaah. Contoh tauhid. Kita itu dakwah tauhid kan? Dakwah tauhid. Tapi dakwah tauhidnya versi apa? Ahlus sunnah. bukan dakwah tauhid versi Mu'tazilah. Kalau dakwah tauhid versi Mu'tazilah adalah mengesakan Allah dan membersihkannya dari segala macam sifat-sifat yang menunjukkan ta'addud al-qudama. Itulah kesyirikan dan itu adalah keberagaman adanya zat Tuhan lain selain Allah. Itu tauhid versi mereka. Itu sebenarnya itu berlawanan enggak dengan tauhid versi kita? Di antara tauhid kita ada tauhid asma dan sifat, bukan tauhid asma doang, tauhid asma dan sifat. Sifat berarti jamak, berarti beragam sifat Allah Subhanahu wa taala dan itu harus sesuai dengan yang dituturkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sementara tauhid versi mereka adalah tanzih. Tanzih yaitu mensucikan Allah dari sifat-sifat qudama, dari sifat-sifat lainnya. Jadi Allah Ta'ala itu hanya, kalaupun mereka menetapkan sifat, Allah Ta'ala itu Ahad Qadim, yaitu Maha Esa, dan tidak ada sebelumnya sifat apapun yang baru. Nah, paham gak di sini? Ya, seperti itu ikhwas kalian. Wallah anak, kalau menjabarkan lagi lebih-lebih anak takutnya akan membuat sebagian dari antum ya menganggap hari ini bukan hari libur. Jadi cukup gitu aja ya. Materi masih banyak ya Pak. Anak tuh sampai buka-buka kitab. Kalau anak bawa semua ke sini bisa kitab-kitab tersebut. Anak bawa kitab Minhajus Sunnah, anak bawa kitab As-Sifat Ilahiyah, ana bawa kitab Al-Mujalla Syarah Qaid Mutlaq yang terbaik, ana bawa kitab Bayan Talbis Jami'ah jilid ketiga, ana bawa kitab Syarah Qaid Mutlaq. Kalau ana buka dan baca satu-satu maklumat dari situ, habis waktu sampai jam 8 mungkin. Ya. Cukup aja ya. Cukup insyaallah. Sekarang ada yang mau nanya fadol? Kalau enggak ada, nanti ana yang nanya. Hah? Enggak ada. Antum tahu kitab Minhajus Sunnah enggak? Taunya pondoknya. Kitab Minhajus Sunnah ini kitab masyaallah, melawan versus Syiah lawannya. Ya. Ibnu Thahir lawan versus Syiah. Kalau yang anak punya 4 jilid, kadang ada yang 8 jilid ya. Ini yang anak punya 4 jilid versi yang bagus ya insyaallah. Nah, ini banyak yang bilang Minhajus Sunnah itu kitab luar biasa, kitab ini kitab yang harus dibaca oleh kalangan duat, kalangan apa thalabul ilm. Tapi antum tidak mungkin bisa membaca kitab Minhajus Sunnah walaupun antum pakar bahasa sebelum antum punya pemahaman yang mapan dalam asma dan sifat dan ikhtilaf di antara Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Syiah, Khawarij dan seterusnya. Enggak mungkin antum bisa baca kitab ini, enggak mungkin, yakin. Antum sebagaimana antum enggak mungkin bisa memahami atau baca Fathul Bari tanpa ilmu mustalah hadis dan ilmu-ilmu hadis yang lebih terperinci, enggak mungkin. Enggak mungkin. Makanya jangan cuman terkesima dengan penampakan, bukan berarti isinya jelek, bukan, tetapi ketika antum punya ilmunya, sudah menguasai lumayan alhamdulillah, antum baru baca ini, baru di situ antum temukan keluar biasa ilmu baru. Iya, ulama pada bilang Minhajus Sunnah itu kitab yang luar biasa. Itu versi ulama karena mereka paham. Adapun kalau misalnya kita yang awam, Allah, Allah, Allahu Akbar, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya. Walaupun antum pakar bahasa, ahli nahwu, matan jurumiyah, alfiyah, hafal peletok-meletok, baca ini bingung. Bukan karena jelek isinya, karena belum nyampe martabatnya gitu. Ya, jadi kadang-kadang kita perlu introspeksi diri ya. Bagi yang mungkin sering bicara ya, misalnya lihat kapasitasnya. Ya, jangan sampai melampaui kapasitas bicaranya gitu, ikhwah sekalian. Buku kitab masih banyak. Bayan Talbis Jahmiyah Anda punya 10 jilid. Ini jilid ketiga tok, jilid ketiga doang. Ini hanya membantah satu kitab ringkas Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dibantah. Jadi Bayan Talbis Jahmiyah 10 jilid Anda punya. Satu jilidnya setebal gini. Ini hanya membantah kalangan Asy'ariyah dan Ahlul Kalam. Ilmunya Masya Allah. Semua dari kita bilang ilmu Ibnu Taimiyah itu Masya Allah luas ilmunya. Karena kita lihat bukunya tebel. Iya, cuman itu doang lihatnya. Coba lihat isinya dong. Gitu. Ya mungkin kalau kitab-kitab seperti Minhajus Sunnah, Bayan Talbis Jami'ah ini udah mungkin levelnya beda. Tapi yang minimal coba kitab Al-Furqan misalnya, ya, kitab Al-Ubudiyah, ya. Bahkan sampai kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah itu perlu penjelasan lebih lanjut, jemaah sekalian. Makanya kawan sekalian, tuntutlah ilmu walaupun sudah mulai banyak orang Cina, ya. Anda tanya sekarang di antara antum ikhwan, Mas Eko, ini pendatang baru. Anda tanya, apa pengertian qadim secara bahasa? Apa yang berdasarkan antum kalau misalnya ikuti tradisi ini, antum sambil melihat itu dihukum loh sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Ini pertama kalinya. Apa yang berdasarkannya tidak berdasarkan secara bahasa? Jadi sebelum keberadaan dia ada pendahulunya. Baik. Kalau secara pemahaman ahlul kalam ada dua makna, ya. Pertama? Oh ya ya. Yang kedua? Oh ini murid santri baru tapi udah kayak gini, walah. Ntar kalau udah sampai diangkat jadi murid besar ini, waduh kacau. Yang kedua? Apa yang keberadaannya tidak bergantung selain itu? Ahsan. Lawannya qadim adalah hadis. Baik. Sekarang di antara usul khamsahnya Mu'tazilah itu apa? Enggak di antaranya aja, satu aja enggak apa-apa, tauhid. Baik, tauhidnya versi Mu'tazilah itu kayak apa? Kayak gimana itu? Ya, ahsan. Kenapa? Kenapa? Alasannya kenapa? Pak, mereka menentukan sifat. Jika ada sifat, mereka ya. Jika penetapan sifat, maka akan menyebabkan penggabungan pada yang lain. Jadi bisa kepada syirik menurut mereka. Ahsan, masya Allah. Ini berarti udah paham. Ini buat antum, Syekh. Syekh kenal. Buat antum. Jazakallah khair atas jawabannya. Baik. Syekh hari ini siapa yang belum ditanya dari orang sini? Kecil. Apa? Ada yang baru? Ah, apa? Apa yang mana, Pak Wis? Yang ini, antum. Yang mana? Yang pakai baju hijau? Ini, oke. Okay. Siap ditanya ya. Tadi kira-kira pertanyaan pertama. Insya Allah paham nggak sama pelajaran hari ini? Berapa paham? Boleh tanya ya. Bismillah tanya. Sebutkan tiga kitab yang Anda sebutkan di majelis ini. Nah, pertanyaan yang enggak disangka-sangka. Tapi biasanya itu bisa menjadi barometer tadi paham atau enggak gitu. Gimana, Pak? Tiga kitab aja, Pak. Lupa. Oke. Okay. Enggak apa-apa. Baik. Ini baru sekali ya, berarti belum bisa yang lain-lain. Tadi alasan kalangan Mu'tazilah atau sebelumnya, Anda tanya dulu, apakah Mu'tazilah itu menetapkan sifat-sifat Allah atau tidak? Tidak. Oke. Okay. Contoh misalnya Ahlu Sunnah, apakah mengimani sifat ilmu pada Allah? Ya. Mu'tazilah, ya atau tidak? Tidak. Baik. Alasan Mu'tazilah kenapa tidak mengimani adanya sifat Allah adalah kenapa? Alasannya? Konsekuensi? Ya, gimana? Menjadikan Allah lebih dari satu. Ya, atau tadi ininya ta'addud al-qudama, beragamnya hal-hal yang qadim. Kenapa begitu? Kenapa ilmu Allah kok disebut qadim? Kenapa kok ilmu itu dinafikan? Karena kita sebut ilmu Allah itu apa? Qadim, ya. Ya, qadim di sini apa artinya? sesuatu yang tidak didahului oleh tidak didahului oleh selainnya, ketiadaan. Oke, ahsan. Anda tanya, Pak, ilmu Allah itu apakah sebelumnya didahului oleh ketidakberilmuan? Hah? Iya. Berarti ilmu Allah selalu ada sifatnya itu. Baik. Apakah ilmu Allah itu sifatnya Allah Azza wa Jalla atau tidak? Nah. Adapun ahlu sunnah, apakah mereka mengakui ilmu Allah adalah sifat Allah? Nah, berarti anda cuma muter-muterin doang. Taib ahsan ta, Pak. Ini buat antum. Jazakallah khair atas jawaban atau kesediaan untuk menjawab. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Jadi ikhwah sekalian, antum faham insyaallah, faham tum? Nah, jangan dilepas pemahaman ini, karena nanti kedepannya kita belajar lagi untuk mengcounter dan menjawabnya, dan menjawabnya itu juga tentu membutuhkan pemahaman terhadap yang dijawab gitu. Jadi jangan dilupakan, ya. Tapi jangan diimani juga itu pemahaman. Terlama-lama benar juga kata antum. Ya, ikhwan, jadi ini kita kuaid mutlak seperti ini agak lambat, bukan lambat, tetapi pengisiannya, bobotnya itu ditambah. Ya, supaya paham. Karena anda merencanakan ini, insya Allah kalau memang terus dan antum masih membolehkan anda ngajar sampai bertahun-tahun, kemajuannya itu kita sampai bisa membaca kitab-kitab yang berat, ya. Seperti Minhajus Sunnah, ya. Itu kalau kita bahas nggak mungkin ada yang paham kecuali sudah menguasai pembahasan tadi. Itu baru secuil dari lautan pembahasan asma dan asma dan sifat. Jadi jangan merasa jumawa dulu, tertantang menenteng keluar, kemudian ya nantangin teman-teman salafi, antum sudah paham belum usul Mu'tazilah? Ya, kita sendiri belum paham, udah tertantang menenteng, maka baiknya tahan dulu sensasi itu, ya. Subhanakallahumma bihamdika. Fadhol. Sekarang Mu'tazilah secara ketokohan itu tidak begitu populer, ya. Ada di Jami' Al-Azhar Mesir, ada beberapa orang yang berpemahaman Mu'tazilah tapi tidak populer. Saya Mu'tazilah gitu enggak. Melainkan dia bukan lagi berpatok pada ketokohan. Beda dengan Asy'ariyah. Kalau Asy'ariyah masih bergantung pada ketua Asy'ariyah, Sufiyah gitu kan. Tapi kalau Mu'tazilah tidak, menurut yang anda pandang. Melainkan propaganda, melainkan pemikiran. Mereka lebih ke merasuki pemikiran saja, enggak ke labeling dan nama. Dan liberalisme itu mereka lebih berkiblat ke Mu'tazilah. Liberalisme lebih berkiblat ke Mu'tazilah. Kalau misal disebut tokohnya adalah fulan orang liberal, ini kurang tepat juga. Kenapa? Karena liberalisme ini bukan hanya mazhab Mu'tazilah yang mereka adopsi. Mereka memblending macam-macam mazhab. Jadilah liberal gitu loh. Jadi Mu'tazilah ini kalau sekarang tidak ditokohkan siapa fulan atau fulan berkiblat apa enggak. Ya, yeah. Coba antum pernah dengar enggak tokoh Mu'tazilah sekarang, maksudnya gembongnya paling tinggi, rois amnya? Enggak ada, beda dengan kalau misalnya Asy'ariyah misalnya. Organisasinya apapun sekarang seperti mungkin kita bahas yang sudah bubar, ormas yang dibubarkan pemerintah kita. Aduh gak enak kalau nyebut Pak ini karena live streaming nanti ada orang. Misalnya itu, misalnya apakah kita bilang Hizbut Tahrir itu Mu'tazilah begitu saja? Enggak juga. Iya, tapi pemikiran Mu'tazilah ada enggak pada mereka? Ada. Ada. Ya, di antaranya menolak khobar ahad, dan itu juga Asy'ariyah juga mengikut dalam masalah itu juga, gitu. Apakah kita bilang siapa orang Hizbut Tahrir siapa apa paling tingginya? Apakah beliau fulan bin fulan al-Mu'tazili? Enggak kita sebut gitu. Kenapa? Karena sekarang Mu'tazilah enggak main ketokohan, enggak. Tapi main di pemikiran saja. Ya, paham enggak di sini enggak disebut siapa tokohnya? Ya mau tokohnya wallahu alam, yang penting banyak yang juga kesurupan dengan pemikiran seperti ini, ya. Gitu, Pak. Wallahu alam. Khalas. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.